Surana Paulus lako jama jo kota Efesus. Efesus pasala mesa. E to malabih ko solangasan, to matappa na tonturu puang isal mase jo kota Efesus. Ya te sura pole jomai aku Paulus, rasulu na puang isal mase, si turu pakkeloran na puang Allah Ta'ala. Denau pa na barakai kamu ambekta puang Allah Ta'ala, sola puang isal mase, naben kamu kamasanangan. Pakalabihi puang Allah Ta'ala, ambek na puang tak puang isal mase, ya momangkan bengki sinin na baraka jamai suruga, nasabat memesa miki sola almase. Napaka moja ki puang Allah Ta'ala, napilai miki ton na tedapa na dipaden telino nasaba almase. Antawading menjaji tau mesanna na teda cacata batu kekurangan ta. Ya jawatu napatan tujolo miki puang Allah Ta'ala, kumua ladiangka aki menjaji anak kana si turu pakkeloranna nasaba puang isa almase. Ya monani pajan topang pakamojakna, pakalabihi puang Allah Ta'ala, nasaba pang pakamojakna, to teda susinna. Manasa topang pakamojakna, nasaba nabimiki anak to napakamoja. Mangkamiki nalabak puang Allah Ta'ala, jomai kuasa dosa, batuananna didampangan miki, nasaba kita arah namate to almase. Napugoki puang Allah Ta'ala susijo, nasabak liwa ki napakamoja. Liwa mandalan tangah namatja to puang Allah Ta'ala. Dituru ia pakkeloranna, napesen ni miki akat tanah, to tangnesen tau tonanu, na yaton na tedapa na dipaden telino, pura napatan tu kumua, almasera lampugoki jo akat tanah. Yato akat tanah kumua, sininna apala jauh suruga, lalanna lino, la menjaji mesa, na almase menjaji kapalana, la na pugoki puang Allah Ta'ala jo, kena dete miwatunna. Yato na pugok na puang Allah Ta'ala, na pasituru taruhi akat tanah, sola pakkeloranna, to pura na patantumu. Yato na tedapa na dipaden telino, na pilai miki, sanga madongi anta menjaji umakna, nasabak memesa ki sola almase. Napugok Yesus ijo, anna iya te kami to Yahudi, to pamulanna mangarannuan lako almase, pakalabi puang Allah Ta'ala, to malabi. Susi toda mo kamu, to misading mo karebatongan, jomai puang Allah Ta'ala, ya mo to kareba kasalamatan, menjaji mo kamu umakna, ami dipasalama. Ya to mimatapa mo lako almase, diben mo kamu roh Allah Ta'ala, to nabase to nanu, menjaji bukti kumua umakna mo kamu. Ya jo roh Allah Ta'ala, buktinna kumua, la tatarima mo to apa nabase puang Allah Ta'ala lako umakna. Batuananna, ya mo tani kanase kumua, la nalabaktongan ki puang Allah Ta'ala kita te umakna. Napugok ki susi jo, anta pakalabih puang Allah Ta'ala to malabih. Ya mo jo, anna iya tongku sadingi kumua, matappa mo kamu lako puang isa, nasi pakamoja kamu, sininna umakna puang Allah Ta'ala, mangkuru sumanga tarubang na lako puang Allah Ta'ala, nasabak kamu, ke kupas sambajangan o kamu. Kupas sambajangan kamu lako puang Allah Ta'ala, ambe malabi, puang na puang tak puang isa almase, anna iya toroh Allah Ta'ala ben kamu kapesenan, ami wading ni sentongan ni to puang Allah Ta'ala, kupas sambajangan to kamu, napapahangi kamu puang Allah Ta'ala, ami wading ni sen ni to apa miranuan jomai puang Allah Ta'ala, tomangkan pilih kamu menjaji umakna, ami isen ni kumua, liwa melo to apa nabase puang Allah Ta'ala lako umakna, ami isen toi kumua, tang dikulim pikiri to kuasan na puang Allah Ta'ala, tulung kita to matappa lako kalena, liwa menjangaran jo kuasan na, ya mo jo kuasa, tomangka napakem patuo pole almase jomai kamatean, napa cadokkoi jauh cadokkan malabih, jo sa'de kananna jauh suruga, anna mga parenta sola. Labi majo ya totoruan na almase, na ya totoruan na sinin na kuasa. Batu ka parentan jau langi, nalan lino. Batu lain na to di kita majo. Latuo na te to, batu yake jiwa ahera. Nabenni puang Allah Ta'ala to sinin na apa, na kuasai almase. Na ya mo menjaji kapalana, sinin na to matappa lako. Ya mo susi ulu, na ya to matappa, susi batang kalena. Ya to matappa, pasukku almase. Na ya to almase, pasukku i to sinin na apa.